ucap salamku untukmu selalu dalam nada lagu dan senandung. Rindukan wajahmu, suaramu, gayamu. Saat ku duduk merenung, haha, ku teringat jumpa pertamaku, tergoda hatiku. Bahkan jika ku tersirat di dalam kepalamu, dirimu pun terpikat padaku. Gelora hati ini kian meraja, untuk berjumpa denganmu dan ku bertanya-tanya, mungkinkah itu akan saat ku duduk merenung, haha, ku teringat jumpa pertamaku, tergoda hatiku, merasakan senyummu yang memikatanku, tambahkan di kabut tersirat di dalam. Berjumpa denganmu dan ku bertanya-tanya, mungkinkah itu